Pada lagu berikut ini, saya akan kembali berbicara tentang cinta. Nah, kaulah remaja, terimalah persembahan kami untuk Anda, Lagi-lagi Cinta. Dilanda cinta, mata yang belalak seakan buta, walau banyak celanya, kasih nampak sempurna, walau jelek orangnya, kasih nampak menyala. Bagai pahlawan, siapapun saingan, berani berhadapan, jangankan cuma harta, jiwa pun dikorbankan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Dalam bercinta, tanamkanlah niat suci mulia, aturan permainan cobalah dijalankan, bisik dan ragu syaitan, janganlah didengarkan. Jangan salahkan cinta apabila menderita. Bahaya, hamil tanpa nikah, anak tanpa ayah, lagi-lagi alasan cinta. Berhati-hatilah dah. tanah niat suci mulia aturan permainan. Cobalah dijalankan di sekedar rayu syaitan, janganlah didengarkan. Dalam bertindak, tanamkanlah niat